السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سنفوجي بالله سبحانه وتعالى الله مudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsir Muyassar juz yang keempat, dan insyaallah hari ini kita akan membaca surah Ali Imran ayat yang ke-133. Nah, silakan dibaca. Mari apa yang dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan segeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas bumi, seluas langit dan bumi, uiddat dan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-wawu harfu istifnaf, wa sari'u fi'il amr, fa'ilnya al-wawu, ila maghfirotin jar majrur, mir robbikum jar majrur, robbi sebagai mudhof, kum domir sebagai mudhof ilai, al-wawu harfu atfin, jannatin ma'tuf, arduha Jana matupnya kemana, Pak? Maghfirah ya. Maghfirah satu ya. Wa jannatin ma'tuf ke maghfirah, ardu mudhof ha alha mudhof ilai, arduha sebagai mubtada. Mudhof itu bukan i'rab ya. Oh maaf, ya maksud. Arduha i'rabnya adalah alha mudhof ilai, hanya mudhof ilai, tapi ardunya apa ardunya? Arduha sebagai mubtada. Ah, mubtada ya. Iya. As-samawatu khobar al-wawu akhfu atfin, ardu mubtada ardu ma'tuf ke as-samawat, u'iddat fi'il madhi majhul, u'iddat fa'ilnya dihiya naibul fa'il, bukan fa'il naibulnya, naibul fa'ilnya hiya kembali ke jannah, lil mutakin jar majrur. Nah, wabadaru Wabadiru kan badaro, badiru badir ya, badiru. Wabadiru bito'atikumu wa warasulahu. Ini nih lillahi kalau ini enggak ada alifnya. Oh lillahi. Nah. Bito'atikum lillahi warasulahu. Warasulihi kan lillahi. Oh nama tadi. Lillahi warasulihi la lirtinami. Lirtinami maghfiratin. Tin. Mahfiratin azimatin mirrabbikum wa jannatin wasiatin arduha samawati wal ardu arduha samawatu arduha samawatu wal ardu uiddat uiduha. Ini kalau kayak gini fiilnya fiil ma'lum, a'addahallahu a'addahu lil muttaqin. Dan kalian bersegeralah kepada untuk agar kalian taat kepada Allah dan Rasulnya. Lagotima. Lihatinam agar kalian memperoleh. Agar kalian memperoleh keampunan yang besar yang agung dari Tuhan kalian dan surga yang ruasnya seluas buminya dan langit yang disediakan Allah, yang disediakan. Yang surga itu disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian, dan juga bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Jadi ayat ini berisi tentang hukum asal dalam masalah ibadah adalah bersegera ya. Karena ayat-ayat yang bicara tentang ibadah, maka perintahnya adalah bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Wa jannah, bersegera kalian menuju ya surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Jadi bayangkan betapa luasnya surga ya. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Dan kita sudah sering membahas siapa orang yang bertakwa. Ya. Itu orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan pada ayat-ayat selanjutnya juga dijelaskan ya sifat-sifat orang yang bertakwa. Nah, kita akan baca. Baca Bu Delis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anin-nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya pada waktu senang dan pada waktu susah, wal kazimiyah, dan orang-orang yang menahan marah dan menahan marah dan memaafkan terhadap manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allazina itu apa ya Ustaz? Mubtada ya Ustaz ya? Maaf, kan lagi ngomongin sifatnya orang yang bertakwa. Jelaskan yang di atas. Allazina na'at yunfiquna fi al-mudhari' al-waw sebagai fa'il fis-sarra'i jar wa majrur al-waw hatfu adfin ad-dara'i maktuf ke as-sarra'i wal-kazimina maktuf ala as-sarra'i al-ghayza mudafun ilaihi al-kazimina maktufnya ke al-ladina. Oh, al-ladina. Iya, kan ini lagi ngomongin sifat dalam bertawa kan. Yang pertama dia suka berimpak, yang kedua mampu menahan amarah. Jadi al-kazimina maktufnya ke al-ladina. Oh. Al-kazimina maktuf ala al-lazina al-waizo mudafun ilaih, benar Ustaz? Ma mudafun ilaih mana ada mansub? Kan ini fathah kan? Berarti mafulun bih. Ah, mafulun bih, mana fiilnya? Yumfikuna. Enggak lah. Jumat. Gak ada fiilnya di situ Ustaz. Ini al-kadimina ini fa'il yang beramal seperti fi'il. Kan udah lumayan sering juga kita ketemu ya. Jadi al-kadimina ini adalah fa'il yang beramal fi'il. Karena secara makna dia kayak fi'il kan. Dan orang yang menahan apa? Al-ghaidu amarah. Oh berarti ini maf'ul bih-nya. Mana fi'ilnya? Nggak ada fi'il. Adanya fa'il yang beramal seperti amalan fi'il. Wal'afina waktu ala al-kazimina anin nasi ajar wa majrur al-wawhaf adfin Allahu lafudzalala sebagai muktada yuhibbu fi ilmu dari al-muhsinina khobar dari Allahu. Dulu al-muhsinina, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, berarti al-muhsinin maf'ul bih. Iya enggak? Oh, maf'ul bih. Iya. Khabarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah ya ini jumlah jumlah yuhibbul muslimin baru jadi khabarnya alhamdulillah ala Allah. Oh, jadi bersambung Ustaz ya. Alladzina yunfiquna amwalahum fil yusri wal usri walladzina yumsikuna ma fi anfusihim minal ghaizi bis sabri wa iza qadaru afau amman zalamahum wa hadza huwa al ihsanu alladhi yuhibbullahu ashabahu maful bi dari ribu ashabahu orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada masa masa senang ya dan masa kesulitan dan orang-orang yang menahan dari apa diri mereka dari kemarahan dengan bersabar dan ketika dia mampu memaafkan dari orang yang menzalimi mereka dan dialah ini orang yang terbaik orang berbuat baik dan ini adalah bentuk kebaikan yang dan inilah bentuk kebaikan yang Allah sukai ashabahu ya masa orang yang memiliki sifat baik tersebut orang mungkin sifat terbaik tersebut. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kaadhiminal ghaidha wal 'aafina 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menginfakkan harta mereka baik ketika senang maupun ketika susah. Dan mereka adalah orang-orang yang menahan amarah dan mudah memaafkan manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi sifat orang bertakwa yang pertama adalah orang yang suka berinfak di saat susah ya maupun di saat senang. Kalau di saat senang mungkin semua orang bisa gitu ya. Misalnya habis ketiban rezeki, dapat duit miliaran. Mungkin dia mudah ya untuk berinfak di saat itu. Tapi yang menantang adalah ketika ya keadaan ekonominya sedang lemah misalnya. Kalau diberi infak maka ini punya keutamaan yang luar biasa ya. Apalagi di masa sekarang ya, di masa COVID ya. Ketika banyak orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi ya, buat makannya susah. Maka berinfak di masa sulit, pahalanya jauh lebih besar ya. Karena ada hadis-hadis khusus yang bicara tentang masalah ini bahwa siapa saja yang membantu kesukaran kaum muslimin maka insya Allah Allah akan mudahkan urusan-urusannya ya. Kemudian sifat yang kedua wal kadhimin al ghaidha. Dan orang-orang yang mampu menahan amarah ya. Jadi ketika dia marah, dia mampu menahan marahnya. Karena marah ini enggak terlarang ya. Jadi dalam Islam ketika misalnya kita diganggu orang, dizalimi orang, kita marah itu enggak masalah. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita melampiaskan marah tersebut. Ya, apakah dengan menzalimi orang kembali atau seperti apa. Makanya orang-orang yang mampu menahan amarahnya, ini ya kata Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat orang bertakwa. Kemudian wal 'afina 'anin nas, ya mudah memaafkan manusia. Ya, jadi kalau misalnya kita dizalimi orang, diganggu orang, maka ya kalau kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala maka harusnya kita yang mudah memaafkan orang lain ya karena di antara sifat ya orang yang beriman itu mudah memaafkan saudaranya. Wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah mencintai ya orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi sifat-sifat yang disebutkan tadi gemar berinfak di saat senang dan susah, mampu menahan amarahnya, mudah memaafkan manusia. Ini merupakan sifat-sifat yang baik yang Allah mencintai pelakunya. Ya, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya baca Burani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi dirinya sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka, dan siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Dan mereka tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, dan mereka mengetahui, sedangkan mereka mengetahui. Al-wawu harfu atfin, alladina ma'tuf ke alladina di ayat sebelumnya, idha dhorfiyah syartiyah fa'alu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, fahishatan maf'ulun bih, au harfu atfin, zalamu, fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, anfusa maf'ulun bih, hum mudhof ilaih, dakaru fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, allaha lafzul jalalah maf'ulun bih, alfa'u harfu jawab, istaghfaru fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, lidhunubi jarwa majrur, him mudhof ilaih, al-wawu harfu atfin, man isim istifham sebagai mubtada, yaghfiru fi'il mudhari, al-dhunuba maf'ulun bih, illa adatul istifna mulghoh, allahu lafzul jalalah sebagai fa'il dari yaghfiru. Al-wawu harfu atfin, lam harfu jazmin wa nafin, yusirru fi'il mudhari majzum bilam, al-wawu sebagai fa'il, ala ma jarwa majrur, fa'alu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, al-wawu wawhal, hum mubtada, isim domir sebagai mubtada, ya'lamuna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, jumlahnya sebagai khobar. Tafsirnya walladzina idzar takabu dzanban kabiran aw zalamu anfusahum birtikabi madunahu dzakaru wa'dallahi wa wa'idahu falaja'u ila rabbihim ta'ibina yatlubuna minhu an yaghfira lahum dzunubahum وَهُمْ مُوقِنُونَ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ فَهُمْ لِذَلِكَ لَا يُقِيمُونَ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ إِنْ تَابُوا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Dan orang-orang yang jika melakukan dosa besar atau zalim kepada dirinya sendiri dengan melakukan dosa-dosa selainnya, mereka ingat kepada janji Allah dan ancamannya, lalu mereka kembali kepada Tuhan mereka dalam keadaan taubat, dan mereka mencari darinya ampunan untuk mereka dari dosa-dosa mereka, dan mereka yakin bahwasannya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Lalu mereka atas demikian tidak tetap ya dalam kemaksiatan. Koma ala itu ini apa namanya? Iya betul ya, tidak mau berlama-lama dalam maksiat gitu ya. Oh ya, tidak berlama-lama dalam maksiat, sedangkan mereka mengetahui bahwasannya jika mereka bertaubat maka Allah akan menerima taubat mereka gitu ya Ustaz. Amin. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sifat selanjutnya bagi orang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, melakukan perbuatan maksiat, aw dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi ya manusia merupakan hal yang wajar apabila dia melakukan satu dua kesalahan. Jadi memang itu sifat manusia itu ya. Namun yang baik adalah ketika manusia terjatuh dalam kesalahan, dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seketika dia melakukan kesalahan, dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru li dzunubi. Lalu ya mereka memohon ampun dosa-dosa mereka. Jadi yang namanya taubat, istighfar itu harus segera. Ya, misalnya seorang ya tidak sengaja terjatuh dalam satu dosa, kemudian dia menyadarinya, maka langsung dia beristighfar kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, seperti itu ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang ya bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak bersikukuh. Ya, asyara yusir itu kan artinya bersikukuh gitu ya. Dia tidak bersikukuh atas apa yang dia lakukan. Jadi dia tidak betah berlama-lama dalam perbuatan maksiat. Ya. Kalau sekali dua kali terjatuh ini wajar ya, namanya manusia ya. Terkadang dia imannya turun sehingga dia mudah melakukan kemaksiatan. Tapi yang terpenting ketika dia melakukannya kemudian dia menyadari bahwa itu kesalahan, bahwa itu dosa, maka dia ingat Allah dan langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada kaitannya dengan ayat yang tadi kita baca di pertama ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi seorang muslim apabila terjatuh kepada kesalahan, bersegeralah. Bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui bahwa apabila manusia bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha, maka Allah pasti akan menerima tobatnya. Nah, saya baca Abu Fatimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika jazaa'uhum مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Mereka itu balasan mereka, ampunan dari Tuhan mereka, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai, dan mereka kekal di dalamnya, dan nikmat pahala bagi orang yang bertakwa. Kalau ngerti nikmat itu artinya sebaik-baik. Oh, dan sebaik-baik pahala balasan ya bagi orang yeah. bertakwa. Ulaika sebagai domir apa isim mausul sebagai mubtada, jaza. Isyara bukan isim mausul. Isim isyaros sebagai mubtada, jaza uf fi'lun madin. Ahum. Jaza'a. Jaza'u itu khobar madis ini. Oh, khobar tas. Bukan mengenobar juga. Isim misalnya. Ya emang isim. Yeah. Coba tanya apaan. Ada lagi pak. Oh, mutada lagi. Kan ini kan tanya mereka itu balasan bagi mereka adalah ampunan. Soalnya kalau antum bilang jazau adalah hoba dari ulaika, terus makfirat itu jadi apaan? Oh, gak iya. bisa kan? Ha. Jadi ini kalau kayak gini, jazau-nya mutada lagi, makfirah hobarnya jazau, jumlah ini, jazau makfiratun hobarnya ulaika. Ayo ulang. Mansat. Jazau sebagai mubtada, hum mudhofun ilaih, maghfiratun sebagai khabar, min mir rabbi jar wa majrur, him mudhofun ilaih, wa atfin jannatun sebagai apa khabar saya apa maktub ke maghfirah saya maktub ya maktub ke maghfirah betul. Ajri fi'lun mudhari' saja. Ya, ajri. Fa'ilnya mustatir balik ke ada di belakang tuh fa'ilnya. Ajannah ya. Yang mengalir emang apaan? Surga. Oh, air sat. Sungai. Anhar ya. Anhar ya. Tar ada. Mintahti jar lam majrur al hau mudhafun ilai al. Bukan al hau tapi ha. Oh ya, ha mudhafun ilai al anharu sebagai fa'il dari tajri khalidina sebagai hal. Ini hal. Hal. Ya fiha jar wa majrur. Wa harfu atfin ni'mas sebagai ni'mah itu fi'il madi lil madah ya. Fi'il madi lil madah ya. Madah. Madahan yang dahulu madahan. Madahan. Madah itu artinya memuji gitu ya. Lawannya ni'mah apa, Pak? Oh. Lawannya ni'mah. Azab. Ada bi'sa ya. Oh, bi'sa. Tempat. Jadi kan lawannya itu kalau ni'mah itu kan lil madhi ya, kalau bisa lil dzammi untuk mencela. Ya, kalau bisa itu mencela, kalau ni'mah itu untuk memuji. Ya, lanjut. Nah. Ajaru sebagai fa'ilnya saja. Iya, fa'ilnya. Al amilina mudhofun ilaih. Naam. Tafsirnya ayat 136. Naam. Ulaikal mausufuna. Ulaikal mausufuna. Ini mausufuna yang disifati. Mausufuna bitilka sifatil azimati. Jazauhum an yasturallahu dan dzunubahum walahum jannatun tajri min tahti asjariha wa qusuriha almiyahu kan fa'ilnya tajri. Oh, almiyahu sir. Almiyahul azabati sir. Almiyahu azabatu. Al-uzbah apa ya? Uzbah. Itu kan itu ya, apa namanya? Awal ya. Al-azbah. Al-azbah. Nah, mereka khalidina fiha la tahrujuna minha abadan wa ni'ma ajrul amilina al-maghfiratu wal jannatu. Mereka itu mausufa itu sifat ya. Orang-orang yang disifati dengan sifat tersebut gitu. Yang disifati dengan sifat tersebut yang sifat yang agung, balasan mereka Allah menutupi dosa-dosanya, ya, mengampuni saja dosa-dosa mereka, dan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya, di bawah pohonnya dan istana-istananya, dan air yang tadi apa Seth? Azbah Seth? Air yang tawar ya. Mereka kekal di dalamnya dan tidak keluar darinya selamanya, dan balasan sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal adalah orang-orang yang beramal dan ampunan dan surga. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itu balasan bagi mereka adalah ampunan dari Rabb mereka dan juga surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itu merupakan sebaik-baik pahala, sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Jadi balasan bagi orang yang bertakwa, yang memiliki sifat-sifat yang tadi ya, gemar berinfak di saat susah dan senang, kemudian mampu menahan amarahnya, mudah memaafkan manusia, kemudian kalau terjatuh dalam kesalahan dia langsung menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang yang punya sifat ini, balasan bagi mereka adalah maghfirah. Ya, maghfirah itu adalah ampunan. Jadi ditutup dosa-dosanya. Dan kalau kita lihat tafsirnya ini kan dikatakan an yasturallahu dunubahum. Allah akan menutup dosa-dosa mereka. Makanya para ulama itu ada yang membedakan antara maghfirah dengan al-afu gitu ya. Kan kalau di mana-mana macam pada itu kan di antara doa yang dianjurkan untuk banyak dibaca adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka ada pertanyaan, apa bedanya maghfirah dengan al-afu? Jawabannya adalah kalau maghfirah itu ditutup, dosanya mah ada, tapi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara kalau al-afu itu dihapus, ya. Karena dimaafkan. Benar-benar dihapus. Makanya banyak yang mengatakan bahwasanya al-afu itu lebih tinggi daripada al-maghfirah. Karena al-maghfirah itu dosanya masih ada, hanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya ya dimaklumi gitu lah ya. Tapi kalau al-afu itu apa namanya? Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada bekasnya, ya. Makanya ya, di antara doa yang dianjurkan pada malam malam-malam 10 malam terakhir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Nah. Ya. Selanjutnya baca Umida. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan sungguh telah berlalu dari sebelum kalian sunnah-sunnah, maka berjalanlah di bumi dan perhatikanlah oleh kalian bagaimana kesudahan dari orang-orang yang mendustakan. Qad harfu tahkikin qolat fi'lun madin min qobli jar wa majrur kum mudofun ilai sunanun fa'il alfa'u harfu istinaf siru fi'lun amrin fi'lu amrin fi'l aradi jar wa majrur. Dulu tadi wawunya belum sebut, wawunya fa'ilnya. Oh iya, ya wawu fa'ilnya fil ardi jarwa majrur alfa'u harfu istinaf unzuru fi'lu amrin alwawu sebagai fa'ilnya kaifa isim istifham kana fi'il madi nakis akibatun isim kana al-mukadzibina khobar kana. Tafsirnya yuhotibu wahul mu'minina lama usibu yawma uhudin ta'ziyatan lahum bi'annahum qad madat min qablikum umamun ubtuliyal mu'minuna minhum bikitalil kafirina fakanatil akibatulahum fasiru fil aradi mu'tabirina bima alu apa bima ala ilaihi amru bima ala ilaihi amrun ula ikal bukan jangan ditanwinin amru ula ika amru amriyah bima ala ilaihi amru ula ikal mukadzibina billahi wa rusulihi. Allah berfirman kepada kaum mukminin ketika mereka ditimpa kekalahan di perang Uhud sebagai penghinaan kepada mereka. Penghinaan ya Ustaz ya, kepada mereka. Bahwa sesungguhnya bukan taziatan. Taziatan malah penguatan kan kita kalau datang penguatan ya. Kan kayak meninggal kita takziah itu kan penghiburan ya, penghiburan ya Ustaz ya, penghiburan iya. Ya, penguatan ya kepada mereka bahwa sesungguhnya telah berlalu umat-umat sebelum kalian yaitu orang-orang mukmin yang diuji di antara mereka dengan peperangan melawan orang kafir. Kesudahan yang baik menjadi milik mereka, maka berjalanlah di muka bumi, maka berjalanlah untuk mengambil pelajaran di muka bumi dengan perkara yang menimpa aja ala, yang menimpa. Ala, dengan yang menimpa mereka menimpa orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Begitu Ustaz? Naam ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanduru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Maksudnya telah berlalu kisah-kisah orang-orang sebelum kalian yang mana mereka pun ya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ayat ini turun setelah perang Uhud ya. Sebagai bentuk takziah. Takziah itu kan dari kata azza yu'azzi ta'ziatan dengan makna menguatkan, menghibur ya kaum muslimin yang mengalami kekalahan pada perang Uhud ya. Makanya Allah memerintahkan agar orang Islam itu mengambil ibrah dari kekalahan tersebut. Fadzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Maka perhatikanlah, lihatlah bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Karena memang faktor utama penyebab kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud adalah ya para sahabat tidak mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, terutama yang disiagakan di Bukit Rumat ya. Para pemanah ya melihat orang-orang kafir Quraisy ya jatuh berguguran karena kena panah mereka ya, tidak sabar menyangka perang sudah selesai. Sehingga sebagian besar mereka turun ya, dari sekitar 70-an pemanah saat itu ya, hanya sisa 3 orang saja. Dan ketika itu Khalid bin Walid yang masih di pihak musuh melihat peluang tersebut lalu langsung menghajar ya pasukan pemanah. Maka ketika pasukan pemanah ya apa namanya hancur, kaum muslimin tidak lagi memiliki perlindungan. Karena zaman tersebut pasukan pemanah itu kayak ini ya, kayak pesawat angkatan udara gitu ya, yang bisa memberikan perlindungan pada infanteri dan kavaleri gitu ya. Nah, ketika perlindungan udaranya nggak ada, maka infanteri dan kavaleri akan kewalahan. Dan itu disebabkan karena mereka nggak mau patuh ya. Karena nggak mau patuh kepada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kaum muslimin diminta mengambil ibrahnya agar lain kali mereka berpegang teguh ya, mentaati perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, baca Ustaz Bori. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza bayanun linnasi wa hudaw wa mawizatun lilmuttaqin. Ini adalah penjelasan untuk manusia dan petunjuk dan mawizatun, nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Naam. Hadza ismi isharah jadi mubtada, bayanun khobar. Linnasi jar majrur, al-wawu harfu atfin. Huda jadi maktuf ke bayan. Iya. Ke bayan. Al-wawu harfu atfin mau'izotun. Mau'izotun jadi maktuf ke hudan juga. Sama maksudnya ke depan semua kalau maktuf ya. Iya, ke bayan. Lilmuttaqin jar dan majrur. Hajal Qur'anu bayanun wa irsyadun ila tariqil haqqi wa tazkirun tahsya'u lahu qulubal muttaqin wa hum allazina yahsyauna Allah wa khussu bidzalika li'annahum humul muntafi'una bihi duna ghairihim. Naam. Quran ini sebagai penjelas dan petunjuk kepada jalan yang hak dan pengingat masyaallahu ya kehusuan yang menundukkan, oh yang menentukan untuknya menundukkan menundukkan untuknya hati orang bertakwa. Nah, mereka adalah mereka yang khusyuk kepada Allah, tunduk kepada Allah. Orang-orang yang takut kepada Allah. Oh, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, wa khusyu' bidzalika dan khusyuk apa? Ya, dan ya apa? Mereka dikhususkan dengan yang demikian. Dan mereka yang dikhususkan dengan itu karena mereka adalah orang-orang yang mengambil manfaat. Orang-orang yang mengambil manfaat selain daripada yang bukan selain mereka. Bukan selain mereka. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa barakallahu 'alaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hada bayanun linnasi wa hudaw wa maw'izatun lil muttaqin. Ini adalah maksudnya Al-Qur'an ya. Al-Qur'an ini adalah penjelas bagi manusia dan juga petunjuk serta mau'izah pelajaran bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Qur'an ini ya dengan isinya yang mengandung pelajaran-pelajaran akidah, yang mengandung kisah-kisah orang sebelumnya merupakan bayanun linnas ya, penjelas bagi manusia yang bisa menjelaskan mana yang hak. Kemudian hudan, pemberi petunjuk, yaitu memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Wa mau'izah dan juga sebagai pemberi pelajaran. Ya, karena banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Qur'an, kisah-kisah orang beriman, kisah-kisah orang yang kafir, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala untuk diambil pelajarannya, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Jadi yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an hanyalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik tidak dapat mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Ya, nah. Baik, selanjutnya baca buku Kurniati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian merasa lemah dan jangan pula kalian merasa sedih. Padahal kalian adalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya jika kalian orang-orang yang beriman. Al-wawu harfu isti'naf, la harfu nafyin, tahanu fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il. Al-wawu harfu atfin, la harfu nafin, tahzanu fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il. Al-wawu hal ya Ustaz? Hal apa atfin ya? Harfu ya, al-wawu hal ya? Ya. Wawu hal, antum muktada, a'launa harfu, a'launa. Khobar. Fi'il madhi, khobar deh. Ya. Khobar dari tinggi, antum. Ya. Ya, kalau khobar dari antum, in harfu syartin wa jazmin, kun fil madinakis, tum sebagai isim kana, mu'minina khobar dari kana. Yes, bilang tafsirnya, wala tad'ufu ayyul mu'minuna an kitali aduwakum, wala tahzanu lamma asabakum fi Uhud ya, Uhudin. Ya. Yeah. Wa antumul ghalibuna wal 'aqibatu lakum. In kuntum musaddiqina billahi wa rusulihi muttabi'ina syari'ahu. Syari'ahu ya. Syar'ahu. Artinya, dan janganlah kalian lemah wahai orang-orang yang beriman untuk memerangi musuh-musuh kalian, dan janganlah kalian bersedih ketika apa yang menimpa kalian perang Uhud, padahal kalian adalah orang-orang yang menang dan untuk kalian kesudahan yang baik. Jika kalian orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul dan menjadi orang-orang yang mengikuti syariatnya. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ketika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian bersedih. Wa antumul a'laun, sementara kalian ada di posisi yang lebih tinggi daripada orang-orang kafir. In kuntum mu'minin, jika kalian merupakan orang-orang yang beriman. Jadi ini merupakan hiburan ya, takziah ya, bagi kaum muslimin yang saat itu mengalami kekalahan. Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu wala tahzan. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian bersedih hati ya. Namanya perang, kalah ya, menang itu biasa itu ya. Yang penting jangan terus asa, kalian harus tetap bersemangat dalam memerangi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Dan ayat ini juga harusnya jadi motivasi bagi kita gitu ya. Terkadang ada orang Islam yang dia malu ya dengan keadaan negaranya. Ya, ada orang Islam yang merasa kenapa kok ya negara Islam ini apa namanya banyak yang didominasi oleh negara-negara apa namanya berkembang gitu ya, bukan negara-negara maju. Maka kita katakan kepada mereka, ya kita jangan merasa hina, ya jangan merasa hina. Toh yang dimiliki oleh negara-negara kafir tersebut merupakan perkara-perkara dunia gitu ya. Jadi jangan kita merasa hina. Sementara kita adalah orang Islam ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, janganlah kalian merasa bersedih sementara ya engkau ya adalah orang-orang yang tinggi kedudukannya. Jadi jangan merasa terhina. In kuntum mu'minin, dengan syarat ya jika kalian beriman. Jadi kalau kita punya iman dalam dada kita, maka jangan silau dengan gemerlapnya dunia. Mungkin negara-negara apa kelihatannya mereka bahagia dengan pencapaian ekonomi mereka, tapi lihat problem-problem yang menimpa mereka ya, bagaimana tingkat kejahatan di sana, bagaimana apa namanya perkara-perkara yang lebih buruk daripada negara Islam seperti kejahatannya gitu ya, kemudian pergaulannya, itu sesuatu yang tidak perlu kita iri kepada mereka ya, karena selama iman ada dalam dada kita, maka itulah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi kita jangan pernah merasa hina ya, tapi justru kita harus merasa bangga karena kita muslim ya, karena kita mukmin. Karena sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya ya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman dan ya surganya orang kafir. Ya, Ibnu Hajar al-Asqalani ketika ditanya pada orang Yahudi yang miskin, ya, wahai Syekh, kenapa ada hadis seperti ini? Tapi aku yang Yahudi ini, ya miskin. Ya, padahal dikatakan oleh Rasulmu, ya bahwa dunia adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Tapi kenapa masih ada orang-orang ya, seperti diriku yang merupakan Yahudi, aku bagaikan terpenjara di dunia ini? Maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani, adapun orang-orang beriman, ya bila dibandingkan dengan kenikmatan yang akan didapatkan di akhirat, ya bila dibandingkan dengan kenikmatan yang akan didapatkan di surga, maka seindah-indahnya dunia itu seperti penjara baginya. Kenapa? Karena kehidupannya setelah itu di akhirat jauh lebih bagus, jauh lebih indah daripada hal tersebut. Sementara bagi orang kafir, ya karena melihat bagaimana keadaan mereka nanti di akhirat, bagaimana mereka akan disiksa selama-lamanya di dalam neraka, maka ya seburuk-buruknya keadaan mereka di dunia itu bagaikan surga bagi mereka. Jadi engkau ini orang Yahudi yang engkau merasa bahwasanya engkau ini terpenjara dalam dunia, tapi ini bagaikan surga bagimu. Kenapa? Karena kalau di akhirat lebih parah dari ini, ya. Jadi inilah ya perumpamaan dunia bagi orang muslim dan orang kafir. Makanya kita jangan pernah merasa kalah ya dari sisi keduniaan ya dengan orang-orang kafir. Karena kita katakan sebaik-baiknya mereka dan mereka di dunia, maka ya itu enggak akan ada apa-apanya dibandingkan nanti ya dengan keadaan mereka di akhirat. Jadi kita jangan pernah merasa hina, jangan bersedih hati, bahkan kita harus bangga. Kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai seorang muslim ya, karena ya Islam adalah kemuliaan di dunia dan di akhir ya. Nah, baik, tanggung ya, update lagi siapa nih, baca Ibu Hayati. Ya Ustaz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Jika menyentuh kalian, jika kalian luka pada perang Uhud ya Ustaz ya, maka sungguh telah menyentuh kaum yang luka serupanya, menyerupainya, dan itu adalah hari-hari kemenangan kami menggilir di antara manusia. Dan agar kalian, dan agar Allah mengetahui orang-orang yang beriman, dan dia mengambil dari kalian orang-orang yang mati syahid. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. In harfu syartin yamsaskum. In harfu syartin jazimin gitu ya. Harfu syartin wa jazmin. Yamsas fi'il mudhari majzum bi'in kum maf'ulun bi qarhun fa'il fa alfa'u harfu 'atfin qad harfu tahqiqin. Alfa'u harfu jawab ya kan, tadi itu kan huruf jawab juga dia. Nah, harfu jawab qad harfu tahqiqin massa fi'il madhi al-qawma maf'ulun bih qarhun fa'il mithlu na'at al-ha'u. Tapi ini kalau dibilang na'at, tapi ini ya, yang satu nakir, satu ma'rifat ya. Ya, Ustaz. Nggak boleh kan na'at kayak gitu? Ya nggak? Nah. Jadi apa ya mislu itu? Oh, tapi kalau di Eropa dia ini ya na'at juga ya. Berarti ini contoh na'at, contoh na'at yang boleh ma'rifat gitu ya. Ya lanjut Bu. Mana ini Bu? Oh masih ada. Kirain enggak apa-apa. Berarti kalau al-ha'u mudhafun ilaihi ya Ustaz. Al-waw harfu istinaf tilka isim isyarah sebagai mubtada al ayamu badal sebagai bukan khobar ya Ustaz? Bukan kan, kalau ada isim isyarah setelahnya ada alnya maka dia pasti jadi badalnya. Kalau kayak gini ini kan artinya dan hari-hari tersebut kami pergilirkan, nanti khobarnya jumlah dari nudawiluha. Nudawiluha fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir nahnu baina dhorof makan annasi mudhafun ilaih alwaw harfu 'atfin liya'lama alam lamukai ya'lama fi'il mudhari mansubun bila mikai. Mansubun bila mikai Allahu lafdul jalalas sebagai fa'il, alladina isim mausul sebagai maf'ulun bi, amanu fi'il madi alwaw sebagai fa'il, alwaw harfu 'atfin yattakhidha fi'il mudhari ma'tuf ala ya'lama. Minkum jarwa majrur syuhadaa syuhadaa maf'ul bih. Maf'ul bih ya dari takhida. Alwaw harfu 'atfin Allahu lafdzul jalalah sebagai mubtada la harfu nafi yuhibbu fi'il mudhari al fa'ilnya dhamir mustatir huwa adz-dzalimina maf'ulun bih. Nah, In asabatkum ayyuhal mu'minuna jirahun aw qatlun fi ghazwati Uhudin fahazintum lizalika faqad asabal musyrikina jarahun wa qatlun mithlu dhalika fi ghazwatil badar fi ghazwati badar Badrin wa tilkal ayyamu yusarrifuha Allah bainan nasi yusarrifuha Allah bainan nasi nasrun maraddatun apa tan ustaz nasrun maratun Oh, hazimatun ukhra. Maksudnya sesekali menang dan lain waktu kalah. Oh, hazimatun ukhra. Lima fi dzalika minal hikmati hatta yadhhara ma'alimahu Allahu fil azali liyumayyiza Allahul mu'mina as-sadiqa min ghairihi wa yukrima aqwaman minkum bisyahadati. Wallahu la yuhibbul ladzi zalamu anfusahum wa qa'adu 'anil qitali fi sabilihi. Jika kalian mengalami luka wahai kaum mukminin dan terbunuh di perang Uhud lalu kalian bersedih, maka sungguh kaum musyrik telah mengalami luka dan terbunuh serupa di perang Badar. Dan hari kemenangan yang digilirkan di antara manusia sekali waktu datang kemenangan dan pada waktu terjadi kekalahan. Karena ada hikmah di antara peristiwa tersebut sehingga Allah mengistimewakan orang yang jujur dari selain mereka. Dan sebagaimana orang yang dimuliakan dengan mati syahid. Dan Allah tidak menyukai orang yang zalim atas diri mereka dan duduk-duduk saja tidak menuju ke peperangan di jalan Allah. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إِيَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ Jika luka menimpa kalian pada perang Uhud, maka sungguh kaum yang lain pun menimpa mereka pula luka yang sama. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur kaum yang beriman bahwasanya kekalahan kalian pada perang Uhud ini juga menimpa orang-orang musyrik pada perang Badar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari tersebut Allah pergilirkan di antara manusia. Jadi menang, kalah, jatuh, bangun, kadang di atas, kadang di bawah, ini merupakan hal yang wajar. Ya. Allah ya mempergilirkan manusia siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, bila Allah kehendaki, ya kaum muslimin akan menang. Bila Allah kehendaki pula, kaum muslimin akan kalah. Ya, dan semua itu ada hikmahnya. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ amanu wa وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَىٰ ya, dan agar Allah, ya jadi menang dan kalah tersebut, tujuannya adalah atau hikmahnya adalah agar Allah mengetahui siapa saja orang yang beriman dan agar Allah mengambil sebagian kalian sebagai ya syuhada, orang-orang yang mati syahid berjuang jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi menang dan kalah ya, kemudian kadang seseorang ada di atas, kadang ada di bawah, itu sesuatu yang biasa ya. Karena agar Allah mengetahui siapa saja orang yang beriman. Nah, dan mungkin sampai sini untuk materinya. Kita lihat beberapa pertanyaan yang masuk. Bu Kurniati bertanya, ardu bukan khobar ya? Mubtada-nya jannatin. Mana kita lihat lagi. Ya. Kalau dibilang jannatin mubtada enggak mungkin ya, karena jannatin kan majrur ya. Dan ini jannatin itu ma'tuf. Ma'tuf ke maghfiratin. Yang ada adalah ardu as-samawati ini sebagai na'atnya jannah. Nah, na'at dalam bentuk jumlah. Ini kan bacanya dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Berarti apa namanya jumlah dari ardu as-samawati ini sebagai na'at dari jannah. Ya. Karena memang ada kaidah ya kalau apa namanya sebelum jumlah itu nakirah maka jumlahnya adalah na'at. Tapi kalau dia ma'rifat maka jumlahnya adalah hal. Nah, di sini kan dia nakirah kan wa jannatin gitu ya. Maka dia ardu as-samawati wal ard adalah na'at dari jannah. Ini na'at dalam bentuk jumlah gitu ya. Sebagaimana hal hal itu pun kan ada dalam bentuk jumlah gitu ya. Nah, apa lagi? Masih bukur niati jazau bukan badal ya, badal dari ulaika. Baik, dari mana ulaika ini ya? Ulaika jazauhum maghfirah. Ingat ya, kalau badal itu kan artinya dibalik gitu ya. Misalnya kalau hada kitabun, ini adalah buku. Tapi kalau hada kitabu, buku ini. Tapi kalau ulaika jazauhum, kita bilang badal yang ulaika, artinya gimana ini? Gak bisa diartiin ya. Gak bisa diartiin. Nah, karena ini lebih tepatnya dikatakan ulaika mubtada, jazauhum ini mubtada lagi. Mana buktinya ini ada domir yang a'id kepada ulaika. Karena di antara syarat dari mubtada yang khobarnya mubtada khobar, ingat ya pelajaran tentang khobar itu ada dua, ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad pun ada dua, ada khobar jumlah, ada khobar sibul jumlah. Nah, yang khobar jumlah ada dua ya, yaitu fi'il fa'il dan mubtada khobar. Nah, kalau ada mubtada yang khobarnya mubtada khobar, maka mubtadanya harus punya domir. Harus punya domir yang kembali kepada si mubtada yang pertama. Di mubtada yang kedua harus punya domir yang kembali ke mubtada yang pertama. Dan ini jelas ya. Kalau badal enggak ada mudafilainya, kalau badal itu pasti bilangnya ulaikal jazaa'u ya. Balasan-balasan itu, nah itu baru bisa. Tapi kalau kayak gini enggak bisa karena jelas ini domirnya kan mau dikemanain kalau kita bilang badal ya. Jadi hum ini domir yang kembali kepada ulaika. Jelas ini mubtada yang kedua, ini khobar yang kedua. Jumlah dari jazaa'u maghfirah sebagai khobarnya ulaika. Nah, udah ya, bertanya ditutup dosanya apa maksudnya akan dibuka lagi? Ini wallahu alam bisawab ya. Saya nggak bisa jawabnya. Kemudian ini Pak Asham siapa ya? Kenapa hudan jadi ma'atuf? Ya memang jadi apa lagi? Ini kan ayatnya jelas banget ya. Hada bayanun linnas wa hudan. Ini adalah penjelasan bagi manusia dan juga petunjuk. Mungkin antum meragukannya karena ini kan marfu nih bayanun. Ini kenapa kayak mansub gitu ya. Nah, memang hudan ini kan diakhiri oleh huruf ilat ya. Jadi memang enggak mungkin dikasih harokat lain. Jadi memang bentuknya huda. Ya. Makanya sekalipun dibacanya hudan, ya kita bilangnya dia tetap aja marfu. Ini kalau kita bilang kita i'rab, arwah rukun hudan ma'tufun 'alal bayan, marfu. Cuma marfunya enggak zahirah, tapi dia muqaddarah karena diakhiri oleh huruf illah. Pokoknya semua isim atau fi'il yang diakhiri oleh huruf illah, maka i'rabnya muqaddarah. I'rabnya itu ditakdirkan, ya. Nah, Budelis bertanya idofa ke hak nggak bisa ya? Ini mana ini? Ini kayaknya tadi lagi bahas apa ya tadi ya? Bahas apa tadi Bu Delis? Idofa ke hak itu? Oh misluhu ya? Iya misluhu. Dia memang mudof jelas, tapi kan ingat ya, mudof itu bukan irob. Mudof itu hanya alasan tadinya mudof ilai. Mudof pasti punya apa namanya? Punya i'rab sendiri ya. Jadi di sini kalau kita lihat i'rab Al-Qur'an misluhu itu memang sih dari sisi makna dia jelas sebagai na'at ya. Karena kan ini artinya maka sungguh telah menimpa kaum yang lain, korhun misluhu, luka yang semisal. Maka ini jelas sebagai na'at. Meskipun kalau kita lihat dari sisi bentuknya, ini kok kayak marifat ya. Sementara ini nakiro. Tapi memang ada beberapa kaidah yang, inilah luar biasanya ilmu nahu gitu ya. Setiap kaidah itu pasti ada juga yang nggak sesuai kaidahnya. Seperti misalnya hal ya. Kan hal itu diantara syaratnya itu harus nakiro gitu ya. Tapi ada hal yang marifat, misalnya wahdah. Wahdahu la syarika. Itu wahdahu, wahdanya itu hal. Sekalipun dia idopa kepada domir, maka dia marifat, tapi tetap aja boleh. Ini samanya, ini kayaknya sama kayak gitu. Misluhu pun, sekalipun dia marifat, tapi dibolehkan jadi na'at. Karena secara makna cocok gitu ya. Nah, mungkin sampai sini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.